Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Faedah berikutnya, hadis ini Rasulullah SAW ucapkan dan didengar oleh para sahabat, baik para sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat yang mungkin dari Arab Badui, mereka mendengar hadis ini tentang keikhlasan. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, bahwasanya setiap orang bagi dia apa yang dia niatkan. Sebagian ulama mengambil faedah dari sini bahwasanya keikhlasan perkara yang bisa diraih, bukan sebagaimana gambaran seorang seakan-akan sulit untuk diraih, seakan-akan hanya orang yang sudah imannya sangat tinggi baru bisa ikhlas. Tidak. Keikhlasan bisa diraih. Yang sulit memang adalah tasfiyah, kemurnian keikhlasan tersebut. Karena kita katakan keikhlasan bertingkat-tingkat. Kita tahu orang tatkala menyumbangkan uang, dia timbul ikhlas. Menyumbangkan uang, ada orang miskin dia kasih, dia ikhlas. Itu dia bisa rasakan bahwasanya dia ikhlas. Tetapi kemurnian keikhlasan tersebut, kemudian perjuangan setelah itu, tidak menceritakan kepada orang lain, kemudian merasa bahwasanya semuanya dari Allah, dia tidak ujub. Ini butuh perjuangan, ini yang lain. Ini yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dasar keikhlasan, jika orang niatkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa meraih keikhlasan tersebut. Yang sulit adalah pemurnian keikhlasan tersebut dari segala bentuk kotoran dan dari segala hal yang bisa mencemarkan keikhlasan tersebut. Oleh karenanya, diingatkan oleh para ulama, jika timbul was-was karena sebagian orang diganggu oleh syaitan. Setelah dia beramal soleh, datang syaitan, kamu begini, kamu tidak ikhlas, kamu niatnya karena ini, maka dia kembali kepada niat asalnya. Saya insya Allah niat asal saya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada was-was, ada khawatir, ada yang mengganggu niatnya, maka dia buang. Dia kembalikan kepada niat awal saya adalah karena ikhlas. Oleh karenanya kaidah yang masyhur yang kita ketahui, al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau seorang tatkala pertama kali ibadah, dan ini yang paling penting, saya ingatkan kemarin bahwasanya poin yang paling penting adalah niat pertama tatkala kita beribadah. Sebelum kita letakkan uang, kita tanya, ini uang buat apa kita letakkan uang ini? Benar-benar karena Allah? Atau karena ingin sanjungan orang lain? Atau karena ingin disanjung-sanjung, disebut-sebut namanya? Kalau ternyata tidak ikhlas, maka berhenti, jangan lakukan. Kita mau sholat juga demikian. Kita mau umrah juga demikian. Kita ingin haji juga demikian. Saya sekarang berangkat ke bandara, ingin umrah, niatnya apa? Apakah niat saya agar diketahui oleh orang banyak bahwasanya sedang umrah? Atau saya pamerkan kepada orang banyak bahwasanya saya sering umrah? Ini kita tanyakan pada niat kita. Tapi kalau niat kita ikhlas, ya Allah, saya ingin memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Saya ingin diampuni dosa-dosa saya. Maka berangkat. Apa yang terjadi setelah itu kita lawan. Dan jangan khawatir, jangan kemudian kita terbawa oleh iblis. Ah, umrahmu itu enggak beres, umrahmu enggak benar. Kau pulang saja, enggak usah umrah. Kenapa uang yang kau buang sia-sia? Ini enggak benar. Kita ingat bahwasanya awal kita beribadah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya daripada hadis ini yaitu niat fungsinya untuk tamyiz, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena terkadang ada dua ibadah yang bentuknya sama. Contohnya seperti salat asar sama salat zuhur, sama-sama 4 rakaat, cara mengerjakannya sama, kemudian 2 kali tasyahud, kemudian dengan sir tanpa ada suara. Maka yang bisa membedakan ini zuhur atau asar adalah niat. Kemudian juga di antara fungsi niat adalah membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Contohnya seorang mandi junub butuh dengan niat. Mandi junub butuh niat, saya ingin mandi junub. Seorang kalau sekedar mandi tanpa niat mandi junub, maka tidak sah mandi junubnya. Oh, saya sudah mandi tadi. Tapi kamu niat enggak, usah enggak niat. Nah, berarti ini mandi junubnya tidak sah. Karena mandi junub toharah butuh dengan niat. Beda dengan mandi sekedar hanya segar-segar, maka tidak butuh niat. Sekedar menambah wawasan. Ada khilaf di antara para ulama tentang wudu. Apakah wudu ini butuh niat atau tidak? Di sana ada ibadah-ibadah yang disepakati butuh niat. Seperti sholat, haji, umrah, ini semua butuh niat. Kemudian di sana ada ibadah-ibadah yang juga disepakati tidak butuh niat. Artinya tidak butuh niat untuk sahnya. Contohnya apa? Contohnya azan. Azan, kalau ada orang azan tanpa niat pun azannya sah. Sudah dikumandangkan azan. Iqamah pun demikian. Orang iqamah sudah selesai iqamah, dia niat enggak niat, sudah keluar iqamahnya, sudah sah iqamahnya. Silakan melaksanakan ibadah sholat. Memberi salam juga. Assalamualaikum. Tidak butuh niat. Pokoknya keluar salam berarti kita sudah beri salam sama dia. Kita jawab waalaikumsalam. Demikian juga tidak butuh niat. Artinya tidak butuh niat untuk sahnya. Masalah pahala lain lagi. Artinya seorang yang kemudian azan tanpa niat, orang yang iqamah tanpa niat tetap korup, ya maka tetap aja sah azan dan iqamahnya tersebut. Contohnya juga menutup aurat. Menutup aurat tidak perlu niat, pokoknya aurat tertutup selesai. Tidak mengatakan saya berniat untuk menutup aurat saya, tidak perlu. Artinya auratnya tertutup selesai, yang penting auratnya tertutup. Contohnya lagi membersihkan najis. Najis, tatkala kita ingin bersihkan najis, ada kotoran misalnya di pelataran rumah kita, kita ingin bersihkan, maka tidak perlu niat. Yang penting kotorannya apa? Hilang. Oleh karenanya, seandainya tidak kita bersihkan, turun hujan, kemudian hilang, sah juga. Sah juga, meskipun tidak ada yang dia hilang dengan sendirinya. Oleh karenanya, yang penting kotorannya hilang. Dibersihkan oleh kita, atau dengan air hujan, atau dengan cara yang lain, tidak butuh niat. Ada perkara yang diperselisihkan seperti wudu. Wudu atau kemudian mandi. Mandi janabah. Apakah ini butuh niat atau tidak? Seperti wudu. Sebagian madhab seperti madhab Hanafiyah mengatakan wudu tidak butuh niat. Dikiaskan seperti izalatun najasa. Seperti tadi menghilangkan kotoran. Namanya wudu, yang penting kita ingin menghilangkan hadas. Tatkala kita sudah berwudu, hadas kita hilang. Ini pendapat madhab Hanafiyah. Sehingga mereka mengatakan wudu tidak perlu niat. Sebagaimana mandi janabah. Mandi janabah juga tidak butuh niat, karena kita ada junub kita ingin hilangkan. Kalau kita mandi otomatis, janabah kita hilang. Namun pendapat yang benar, pendapat jumhur ulama, tiga mazhab yang lainnya, bahwasanya toharah adalah ibadah, dan dia butuh niat. Dan untuk membedakan antara berwudu karena ingin tabarrud agar dingin, seger, dengan berwudu karena bersuci untuk baca Quran atau untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana mandi, mandi juga bisa karena kesegaran, dan mandi juga karena bisa untuk menghilangkan janabah, maka butuh niat untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk dalam beberapa kaidah-kaidah yang penting. Yang pertama, bahwasanya niat yang tulus, niat yang ikhlas bisa merubah perkara-perkara yang mubah, yang hukum asalnya adalah mubah, boleh menjadi ibadah. Contohnya seperti seorang mengunjungi atau menziarahi temannya. Dia niatkan saya ingin menyenangkan hati teman saya. Idkhalu surur, saya ingin menyenangkan hati teman saya. Karena Allah dan Nabi SAW menganjurkan kita memasukkan kesenangan, kebahagiaan pada hati saudara kita. Maka kita datang untuk menemani dia, ngobrol dengan dia sebentar, maka kita dapat pahala. Beda kalau hanya sekedar datang, main-main tanpa ada niat, tidak dapat pahala. Ini perlu kita perhatikan. Oleh karenanya, dipersyaratkan niat yang tulus. Kata Nabi SAW, إِنَّكَ لَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا hatta luqmata taj'aluha fi fimratik. Bahwasanya tidaklah engkau berinfak dengan syarat kau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali kau mendapatkan pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Seorang tatkala sedang menyuap makanan ke mulut istrinya, ini dia lagi sedang mesra-mesranya ini. Dan ini benar-benar seorang bisa lupa dengan akhirat, sedang tenggelam dengan dunia, sedang mesra dengan istrinya. Tetapi jika dalam niatnya dia hadirkan, saya menyenangkan hati istri saya menyuap istri saya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau dia hanya sekedar suap, enggak ada niat sama sekali, tidak dapat pahala. Oleh karenanya penting tatkala kita bekerja, niat kita untuk menafkahi keluarga, karena Allah memerintahkan kita untuk menafkahi keluarga. Kalau kita hadirkan niat, maka seluruh keringat yang kita keluarkan kita dapat pahala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Tatkala engkau berhubungan senggama dengan istrimu, kau dapat pahala. Jika kita niatnya untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, Allah memerintahkan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang istri. Tatkala kita mendatangi istri kita dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan tatkala sedang berhubungan dapat pahala. Yang menyatakan demikian siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Tatkala seorang menggauli istrinya, maka dia sedang bersedekah. Kemudian perkara yang perlu saya ingatkan, bahwasanya niat yang tulus ya tidak otomatis menjadikan amalan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang membuat amalan seenaknya kemudian dia mengatakan niat saya tulus. Sebagaimana diberita ada seorang wanita yang diwawancarai dan dia sering mengumbar auratnya, maka ditanya, "Kenapa Anda mengumbar aurat Anda?" Dia mengatakan, "Ya, orang-orang senang memamerkan apa kecantikan dia. Kan membahagiakan orang lain. Ini niatnya baik tapi keliru. Ini tidak boleh, ini maksiat ya. Kalau dibuka pintu seperti ini ya nanti orang banyak melakukan kemaksiatan. Saya mencuri, niatnya apa? Untuk membantu fakir miskin. Ini mencuri namanya. Meskipun niatnya untuk membantu fakir miskin. Ya. Saya pacaran sama laki-laki, pacaran dengan seorang wanita. yang bukan mahramnya berdua-duaan. Kenapa? Niat saya menyenangkan hati wanita tersebut. Ini haram. Niat yang baik tidak menjadikan amalan otomatis menjadi baik. Demikian juga dalam masalah ibadah. Ya, tidak sembarang seorang melakukan ibadah seenaknya dengan niat yang tulus katanya, kemudian ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan tentang contohnya bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang, seperti sebagian kaum muslimin yang melaksanakan dua rakaat setelah sa'i. Ini adalah bid'ah. Yang ada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua rakaat setelah tawaf. Barang siapa setelah tawaf dia melaksanakan salat dua rakaat setelah tawaf, sunnah. Rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Ada orang yang kurang puas, setelah sa'i dia bikin lagi dua rakaat setelah sa'i. Ini tidak benar, niatnya baik namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia menuduh tata cara manasik umroh Nabi kurang sip. Harusnya ditambah lagi dua rakaat setelah sa'i. Dan ini berarti menambah-nambahin ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh ajaran Nabi tidak sempurna, kurang baik, dan menuduh bahwasanya dia lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan seperti ini tidak diterima. Sebagaimana salat-salat buatan sebagian orang yang menyatakan ada salat ini, salat anu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain?" Ini salat birrul walidain dari mana salat ini? Salat birrul walidain. Birrul walidain bagus, tapi ada istilah salat birrul walidain, salat berbakti kepada orang tua, maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang melakukannya dengan niat yang tulus tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat diterima amalan ada dua, niat yang benar dan amalan tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Besok insyaallah kita lanjutkan biiznillahi taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.